tidurmu malam nanti. Ini lagunya ku buat seendah mungkin hanya untukmu, dengan harapan kau bisa hanyut terlena sampai kau ngantuk. Mungkin kau bisa tidur dengan sejuta mimpi tentang kita lagi. Matahari, kau langsung menyut karena musiknya gak pakai itu katamu. Terus ngamuk-ngamuk karena liriknya domestik bukannya ambil. Bilang kalau tak suka, terang aja.